sebagai penawar dalam jiwa. Dikala aku sedang dilanda duka, walau sekejap pun tak pernah ku lupa, karena dia yang selalu ku puja. Segera padanya, bagaimanakah maksudnya sebenarnya?